Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'mal yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal, kita masih bisa bermajlis di kesempatan yang mulia ini. Dan seperti dijadwalkan insyaallah taala, kita akan melanjutkan pembahasan ilmu waris Islam dari buku ilmu faraid yang ada di hadapan kita. Naam. Alhamdulillah, kita sudah membaca pada kesempatan yang telah lalu bab yang kelima. Bab yang kelima dari buku ini yaitu bab tentang mengenal ahli waris. Naam. Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya bab ini ya, adalah bab yang sangat penting. Ya, bab yang sangat penting. Ya. Kita harus mengerti ya, siapa di antara ya, kerabat kita yang termasuk dari ahli waris. Ya. Siapa di antara orang-orang yang memiliki hubungan pernikahan yang dia termasuk dari ahli waris. Ya. Sudah kita pelajari bersama bahwasanya ahli waris dari kalangan laki-laki dan juga ahli waris dari kalangan wanita semuanya berjumlah 25 orang. Naam. 25 orang. Dari 25 orang ini ya, 2 di antaranya adalah ahli waris dengan sebab pernikahan. Yaitu suami dan apa? Istri. Ya. Zaujun, suami dan zaujah, istri. Kemudian 2 di antaranya yang lain juga sebabnya adalah karena ya sebab wala, membebaskan saudaranya dari perbudakan. Jadi mayit ini dulu budak yang dibebaskan. Ya. Bisa jadi laki-laki yang membebaskan itu namanya mu'tiq, laki-laki yang membebaskan, dan wanita atau wanita yang membebaskan yaitu mu'tiqah. Jadi dari 25 ahli waris ini, 2 diantaranya sebab mendapatkan warisan karena pernikahan, 2 yang lain sebabnya adalah karena apa? Karena membebaskan saudaranya dari perbudakan. Artinya 21 ahli waris yang lain itu semuanya adalah ya, ahli waris dengan sebab apa? Nasab. Dengan sebab rahim, hubungan nasab. Ya. Nah, jadi ahli waris itu seluruhnya ya adalah dengan sebab nasab kecuali ini. Kecuali 2 orang dengan sebab pernikahan dan 2 orang dengan sebab apa? Wala. Dengan sebab wala. Ya. Ikhwatil kiram ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sudah kita baca dan sudah kita lihat diagram ya ahli waris yang memudahkan insyaallah pada halaman 36 dan juga 37. Ya. Kemudian hal lain yang perlu kita ingatkan juga kepada hadirin, kepada seluruh kaum muslimin ya, bahwasanya orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita ya, kalau mau kita lihat di dalam apa namanya gambar silsilah ya, nasab, kita akan dapatkan sesungguhnya orang-orang yang memiliki hubungan nasab itu sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Ya. Tetapi tidak semua orang-orang yang memiliki hubungan nasab itu adalah termasuk dari ahli waris. Tidak semuanya. Ya. Jadi jangan karena lu saya kan punya hubungan nasab, kenapa saya tidak dapat? Ya betul Anda memiliki hubungan nasab, namun di sini ikhwatil kiram syariat telah membebaskan, syariat telah membedakan. Di sana ada orang-orang yang memiliki hubungan nasab yang termasuk dari ahli waris, dan ada orang-orang yang memiliki hubungan nasab namun bukan termasuk dari ahli waris. Ya. Sesuai dengan hikmah Allah Jalla wa'ala. Ya. Allah menetapkan segala sesuatu dengan penuh hikmah dan penuh keadilan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah alimun hakim, zat yang maha mengetahui dan zat yang hakim, penuh dengan hikmah, menetapkan hukum dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, taib. Jadi di sana ada ahli waris yang di sana ada orang-orang yang memiliki nasab, hubungan nasab dan termasuk ahli waris, dan di sana ada orang-orang yang memiliki hubungan nasab namun bukan termasuk dari ahli waris. Dan yang kedua ini, orang-orang yang memiliki hubungan nasab namun bukan termasuk ahli waris, mereka adalah yang disebut dalam ilmu faraid dzawil arham. Dzawil arham. Ini yani orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Ya. Yang kita sudah siapkan pembahasannya pada bab yang ke-19. Dari bab yang ke-19 dari buku ini, ya, adalah bab yang membahas khusus masalah itu, yaitu bab tentang dzawil arham. Orang-orang yang memiliki hubungan rahim namun bukan termasuk dari ahli waris. Ya. Seperti misalnya ya bibi. Nah, bibi kan bukan termasuk ahli waris. Ya, bibi. Ya. Dari pembahasan ahli waris wanita, 10 orang itu tidak ada di dalamnya bibi. Ya. Kan demikian ya. Bibi tidak masuk. Yang masuk adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki yang kedua, kemudian ibu, kemudian nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, kemudian saudara atau saudari sekandung, saudari seayah, saudari seibu, kemudian istri dan mu'tiqah. Jadi berapa semuanya? 10. Tidak masuk di dalamnya bibi. Ya. Bibi tidak masuk. Nah. Padahal bibi dengan mayit mahram atau bukan? Ya mahram juga. Ya. Tetapi mereka bukan termasuk ahli waris. Nah, bukan termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris adalah paman. Ya, paman dan anak-anak mereka. Bibi bukan ahli waris, anak-anak mereka juga bukan ahli waris. Anak-anak mereka, ya, sepupu kita. Ya, anak-anaknya bibi kan sepupu. Ya. Itu bukan termasuk dari ahli waris, ya. Baik. Tapi anak-anak paman, yakni saudaranya bapak, itu termasuk ahli waris yang laki-laki saja. Ya. Kalau anak perempuannya paman, bukan termasuk ahli waris. Ya. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini nanti pembahasannya pada pembahasan dzawil arham. Dan mereka mungkin atau tidak mendapatkan warisan? Iya, mungkin. Di saat nanti ahli waris yang berasal dari nasab-nasab yang yakni orang-orang yang memiliki hubungan nasab dan termasuk ahli waris sudah tidak ada, nanti berpindah kepada apa? Dzawil arham. Berpindah kepada dzawil arham dengan ketentuan-ketentuan yang dibahas oleh para ulama rahimahumullah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, masih tersisa satu pembahasan ya di dalam bab yang kelima ini, yaitu pembahasan tentang nenek. Ya, pembahasan tentang nenek yang ada pada halaman 38 dan 39 dari buku ini. Naam. Baik. Kita pernah membahas bahwasanya ya nenek yang termasuk dari ahli waris itu bisa jadi nenek dari pihak siapa? Ayah, dan ada nenek dari pihak apa? Ibu. Ya. Bisa dari pihak ibu, bisa dari pihak apa? Ayah. Ya. Taib. Di situ ada dua diagram yang kita siapkan. Yang pertama halaman 38, diagram nenek dari pihak siapa? Ibu. Ya. Jadi mayit punya ibu. Kan demikian ya. Halaman 38, mayit punya ibu. Ya, di atasnya ibu itu semuanya apa? Nenek. Ya, ke atas semuanya adalah apa? Nenek atau kakek. Begitu ya. Kemudian halaman 39 di situ ada pembahasan nenek dari pihak ayah. Jadi mayit punya ayah. Nah, ayah mayit ini punya ibu. Punya ayah. Nah, ke atas semuanya itu semuanya adalah nenek atau apa? Kakek. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedikit ya, kita mengulang kembali pembahasan yang telah lalu. Ketika kita berbicara tentang kakek, ya, yang termasuk dari ahli waris adalah kakek dari pihak apa? Dari pihak ayah saja. Ya. Adapun kakek dari pihak ibu bukan termasuk dari ahli waris. Ya. Hanya kakek dari pihak ayah. Ayahnya ayah. Ayahnya ayahnya ayah. Ayahnya ayahnya ayahnya ayah. Ke atas terus, ya, selama nasabnya itu murni laki-laki semua. Itu kakek. Ya. Jadi kakek yang termasuk ahli waris adalah ayahnya ayah. Ke atas semuanya. Murni melalui jalur apa? Laki-laki. Itu saja yang termasuk dari ahli waris. Tapi kalau sudah masuk kepada jalur ibu, ayahnya ibu, ya, kalau bahasa kita kan juga kakek juga, kan demikiannya. Tetapi bukan termasuk ahli waris. Tetapi masuknya dzawil arham. Ya. Ayahnya ibu. Ya. Ayahnya, ayahnya ibu. Ini bukan ahli waris. Bukan termasuk ahli waris. Jadi yang termasuk dari ahli waris dari sisi kakek hanya kakek dari pihak ayah saja. Kakek dari pihak apa? Ayah. Naam. Wabillahi taufiq. Berbeda dengan pembahasan nenek. Ketika kita berbahas atau membahas tentang ahli waris dari sisi ini nenek, ya. Nenek, ya. Maka ketahuilah bahwasanya yang termasuk dari ahli waris bisa jadi nenek dari pihak ibu dan bisa jadi nenek dari pihak apa? Ayah. Dan diawali dari pihak ibu, ini yang lebih kuat. Nenek dari pihak ibu lebih kuat. Kemudian setelah itu nenek dari pihak apa? Ayah. Ya, makanya di dalam diagram itu kita awali ya nasab nenek dari pihak apa? Ibu. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, ya, nasab nenek dari pihak apa? Ayah. Nah, bisa dilihat di situ ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya. Sebelum kita apa namanya melanjutkan, ya, taib, sedikit kita mengulangi juga pembahasan yang telah lalu, ya, tentang apa namanya ayat dan hadis tentang waris. Ya, bisa panjenengan lihat pada halaman yang ke-18, ya, halaman yang ke-18, ya, kita sedikit memurojaah, mengingat kembali, ya, hadis-hadis tentang warisan, dalam hal ini tentang nenek, ya, tentang nenek, halaman 18. Bismillah. Taib. Disebutkan di situ hadis dari sahabat Ubadah. Hadis dari sahabat Ubadah ibnu Samit, ya. An Ubadah ibni Samiti radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ubadah ibni Samit radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam qadha, qadha yani memutuskan, ya, memberikan keputusan, lil jaddatain, untuk dua orang nenek, minal miras, dari warisan, bis sudus, mereka berdua mendapatkan seperenam, bainahuma, dibagi di antara keduanya, bis sawa, dengan sama, bainahuma bis sawa, ya, yeah. Jadi pernah terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ada dalam sebuah kasus kematian, ahli waris dari mayit ini terkumpul padanya dua orang nenek. Ya, dua orang apa? Nenek. Ya, dua orang nenek. Di dalam Al-Quran tidak ada pembahasan tentang nenek. Tidak ada. Tidak ada pembahasan tentang nenek. Ya. Yang ada adalah pembahasan tentang ibu dan pembahasan tentang ayah. Itu saja. Ya. Adapun pembahasan tentang nenek tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada. Nah, tetapi ada di dalam hadis. Dan prinsip seorang muslim, ya, ahlus sunnati wal jamaah, mereka berpegang kepada Al-Quran dan juga apa? Hadis. Apa yang datang dalam hadis sama dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Karena keduanya sama, wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, Maksud kita mengingatkan pembahasan ini, ma'asyiral muslimin, hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya mungkin di dalam sebuah kasus kematian terkumpul ya ahli waris berupa nenek lebih dari satu. Ya, nenek masih hidup dua. Ya, berkumpul. Kan demikian ya. Ya. Bahkan bukan hanya dua, bisa jadi tiga orang nenek berkumpul. Bisa jadi empat orang nenek berkumpul. Bisa jadi lima orang nenek berkumpul. Ya, walaupun kejadian ini mungkin termasuk kejadian yang sangat apa jarang. Ya. Nenek masih hidup, buyut masih hidup. No, kayaknya kok ya sebetulnya agak susah dan sulit untuk kita dapatkan. Tetapi mungkin, ya, mungkin. Nah, sehingga kita perlu mengerti ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, tentang siapa nenek-nenek yang apa namanya yang berhak untuk mendapatkan warisan. Terkumpul dua orang nenek mungkin, tapi kalau kakek tidak mungkin. Ya. Terkumpul dua orang, mesti salah satunya gugur. Misalnya ada ayahnya ayah, kemudian ada ayahnya ayahnya ayah. Ya, ayahnya ayahnya ayah ini sudah langsung gugur dengan adanya ayahnya apa? Ayah. Sudah satu saja. Tidak ada cerita dua orang kakek berserikat dalam seperenam, tidak ada. Ya. Nah, tetapi kalau nenek dua orang, nenek tiga orang, ya, nenek empat orang berserikat, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Dan Nabi telah memberikan sebuah keputusan ya, bahwasanya ketika ada dua orang nenek berkumpul ya, atau lebih, maka kedua orang nenek ini ya, mereka berserikat di dalam berapa? Seperenam. Mendapatkan seperenam. Dibagi menjadi dua atau tiga atau empat. Tergantung berapa jumlah nenek yang berkumpul dalam kasus tersebut. Ya, dibagi rata. Ya. Sekarang kita lihat kembali kepada diagram ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, kita bolak-balik biar ngantuknya hilang ya. Tapi memang tidak ngantuk tapi biar kita membolak-balik buku. Ya. Halaman 38 dan 39. Ya. Antum bisa lihat ya. Naam diagram nenek dari pihak ibu dan diagram nenek dari pihak ayah. Nah. Taib. Kalau kita terus tarik nasab ke atas itu akan semakin apa namanya semakin besar ya nasab itu. Coba antum lihat ibu, ibu punya ibu dan punya ayah, masing-masing seperti seperti itu. Nah, ya. Ibu punya ayah, ibu punya ayah. Nah, nah, wabillah itu. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, mungkinkah? Ya. Di dalam urusan waris ini seorang punya ibu dan tidak punya ayah? Hah? Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Ini mengingat pembahasan yang telah lalu. Yaitu ketika anak itu terlahir dengan sebab apa? Dengan sebab ya yang tidak sah. Ya zina. Ya. Maka nasabnya putus, tidak ada apa namanya ayah di situ. Tapi kalau ibu terus ada terus, tidak mungkin sejarahnya orang tidak punya ibu. Ya. Adapun secara kenyataan ya, secara kenyataan di muka bumi ini manusia ada empat. Ya. Ada yang lahir dengan tanpa ayah, tanpa ibu, yaitu Adam alaihi salatu wasallam. Lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Ini yani ada wujudnya tanpa ayah, tanpa ibu. Allah ciptakan dengan tanah. Ada manusia yang Allah ciptakan dengan seorang laki-laki tanpa seorang wanita, yaitu Hawa. Karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam. Berarti diciptakan dari laki-laki tanpa apa? Perempuan. Kemudian jenis yang ketiga adalah ya manusia yang Allah ciptakan dengan wanita tanpa apa? Laki-laki, betul-betul tanpa laki-laki, yaitu ya, Isa ibnu Maryam. Adapun yang lainnya mesti ada ayahnya, ada apa? Ibunya. Termasuk anak zina ada ayah ada ibu, hanya saja ayahnya ayah biologis. Ya. Tetapi secara syar'i tidak dianggap dia sebagai apa? Sebagai ayah. Secara syar'i dia tidak dianggap sebagai apa? Ayah. Sehingga di dalam pembahasan masalah waris ya, nasab itu terputus. Nah, anak yang terlahir dengan sebab zina nasabnya tidak disambungkan kepada ayahnya, tetapi disambungkan kepada apa? Ibunya. Nah, diagram yang ada di hadapan kita ini adalah diagram normal ya. Diagram normal ya. Yaitu seorang yang terlahir dengan sebab apa? Pernikahan yang apa? Yang sah. Maka ibu punya ibu dan punya ayah. Semuanya terus masing-masing yang ada di situ ada ayah ada ibu, ada ayah ada ibu. Nah, semua yang wanita di atas ibu adalah apa? Nenek. Bahasanya adalah apa? Nenek. Semuanya nenek. Ya. Hatta Hawa adalah nenek kita. Ya, Hawa adalah nenek kita, sebagaimana Adam adalah nenek kakek kita, yani ayah kita. Nah, semua yang di atas ayah kita adalah kakek. Semua yang di atas ibu kita adalah apa? Nenek. Ya, hanya saja permasalahannya ada nenek yang dekat, ada nenek yang apa? Yang jauh. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Demikian pula ya diagram nasab pada halaman ke-39 juga demikian. Ya, nenek dari pihak ayah. Ya. Hanya saja di sini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita baca halaman 38, ya. Ternyata nenek-nenek itu pun tidak semuanya termasuk ahli waris. Ada nenek-nenek yang termasuk dari zawil arham, bukan termasuk dari ahli apa? Waris. Kita baca. Nah. Nenek yang termasuk dari ahli waris adalah, ya, taib, semua nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah terus ke atas selama dalam nasabnya. Ini penting. Nenek yang termasuk ahli waris adalah nenek yang selama dalam nasabnya tidak disandarkan kepada kerabat yang bukan termasuk ahli waris. Kalau di tengah nasabnya itu ada, ya, nenek yang bukan ahli waris, maka yang di atas semuanya bukan ahli waris. Nah, wabillahi taufiq. Nah. Apabila dalam nasabnya disandarkan kepada seorang yang bukan ahli waris, maka dia bukan ahli waris. Siapa itu? Abul Um. Ayahnya ibu. Kan sudah kita bahas ya, pada pembahasan kakek. Ya. Kakek itu yang termasuk ahli waris hanya ayahnya siapa? Ayah. Kalau ayahnya ibu, itu bukan ahli waris. Ayahnya ibu bukan ahli waris. Ke atasnya juga bukan apa? Ahli waris. Nah, ayahnya ibu bukan termasuk ahli waris. Maka nasab di atasnya juga bukan termasuk ahli waris. Ayahnya ibu kan punya ibu, kan demikian. Bahasanya adalah apa? Nenek. Tapi ibu dari ayahnya ibu, itu bukan termasuk ahli waris. Ibu dari ayahnya ibu bukan termasuk dari ahli waris. Kenapa? Bukan termasuk ahli waris. Di dalam nasabnya itu tersisipkan orang yang bukan termasuk ahli waris, yaitu ayahnya siapa? Ibu. Nah, kita sudah belajar itu. Nah, kakek yang bukan termasuk ahli waris adalah kakek dari pihak ibu, ayahnya ibu. Nah, kalau dalam nasab nenek itu ada ayahnya ibu, maka nenek itu bukan termasuk dari ahli waris. Nah, tapi nenek atau bukan? Ya nenek juga. Nah, jangan dianggap bukan nenek. Nenek dan mahram, ya kan? Itu nenek kita. Ya, nenek. Tetapi ya di dalam masalah apa namanya waris, itu bukan nenek yang termasuk ahli waris, sehingga dikatakan al-jaddatul fasidah. Al-jaddah fasidah. Fasidah itu rusak. Rusak di sini maksudnya ya bukan termasuk dari nenek yang termasuk mendapatkan warisan. Nah, antum bisa lihat di situ, baik pada diagram nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak ayah, ada ya bagian yang kita arsir dengan warna abu-abu di situ. Nah, yang abu-abu itulah yang ya termasuk dari nenek yang bukan termasuk ahli apa? Waris. Itu fasidah. Nah, pada halaman 38 berapa yang diarsir dengan warna abu-abu? 4 ya. Nah, kenapa? Nah, karena kalau dilihat mesti akan terdapat dalam nasabnya apa? Ya, orang yang bukan termasuk ahli waris. Kita lihat yang paling atas kanan, ya kan, nggih? Paling atas kanan. Kalau kita baca nasabnya, ibu, ibunya ayah, ya, ibu, ayah, ayah, ibu, kan begitu ya? Ibunya, ayahnya, ayahnya, ibu. Demikian. Ya. Ibunya, ayahnya, ayahnya, ibu. Kan demikian ya. Di situ ada ayahnya ibu. Karena di dalam nasabnya ada ayahnya ibu, maka ibu itu menjadi apa? Yang di atas nenek itu bukan termasuk ahli waris. Nah, intinya kalau panjenengan lihat ada di dalam nasab itu orang yang bukan termasuk ahli waris, yaitu ayahnya apa? Ibu. Ya, maka nenek-nenek di atas bukan termasuk ahli apa? Waris. Coba antum lihat mayit. Mayit punya ibu, kan demikian ya? Ibu punya ayah dan punya ibu. Nah, ayahnya ibu adalah apa? Kakek. Nah, kakek ini ahli waris atau bukan? Ayahnya ibu ini bukan ahli waris. Maka yang di atas itu bukan ahli waris. Ya. Yang di atas bukan ahli waris. Yang di atasnya itu baik kakek atau apa? nenek, bukan termasuk ahli waris. Ya. Tapi yang sedang menjadi pembahasan kita adalah nenek di sini. Maka yang kita beri tanda hanya apa? Nenek. Sesungguhnya yang di atas itu semuanya bukan ahli waris. Baik dari laki-lakinya, yaitu kakek, atau dari apa? Ibunya, yaitu nenek. Taib. Berbeda dengan halaman yang ke-39. Yang diarsir lebih sedikit. Yang diarsir lebih apa? Sedikit. Halaman 39. Mayit punya ayah. Ya. Kemudian ayahnya mayit punya ibu dan punya ayah. Terus ke atas di situ diagram. Ya. Maka kita akan dapatkan bahwasanya ya, ya, nenek-nenek yang di atas ayah kita ya, ternyata banyak yang termasuk ahli waris dan sedikit yang bukan termasuk ahli apa? Waris. Iya. Nah, kalau diurut secara nasab tidak terselipi, tidak tersisipi ahli waris, tidak tersisipi orang yang bukan termasuk ahli waris. Nah. Nah, dari atas misalnya sebelah kanan ibunya, ayahnya, ayahnya, ayah. Ya. Ibunya, ayahnya, ayahnya, ayah. Ya. Ibunya atau ibu yang berikutnya yang di kirinya. Ibunya, ibunya, ayahnya, ayah. Ya. Baik. Tetapi kalau yang diarsir kita baca ibunya, ayahnya, ibu, kan demikian. Sudah ketemu ayahnya, ibu sudah. Ya. Ayahnya, ibu itu bukan ahli waris, tersisipi di situ. Ibunya, ayahnya, ibunya, ayah. Ya. Di situ tersisipi orang yang bukan termasuk ahli waris, yaitu ayahnya, ibu. Maka ketika itu tidak apa namanya, tidak dan bukan termasuk ahli apa waris. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ini pembahasan tentang siapa yang termasuk dari ahli waris ya, dari pihak atau namanya nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak apa? Ayah. Naam. Taib. Di halaman 39 yang terakhir di situ ada contoh ya, ada contoh semuanya itu nenek. Ya, semuanya nenek ya, dengan bahasa Arab kita tuliskan di situ. Yang diarsir dengan warna abu-abu itu bukan termasuk ahli waris. Kenapa? Karena di dalam nasabnya tersisipi orang yang bukan termasuk ahli waris. Ya. Ab, di situ ada abul um. Abul um bukan termasuk dari ahli waris. Kemudian ab. Ada abul um. Maka dia bukan termasuk ahli waris. Nah, tetapi ab. Itu termasuk ahli waris. Karena tidak tersisipi di dalam apa? Ya, di dalam nasabnya orang yang bukan termasuk ahli waris. Ya, panjenengan bisa melihat sampai selesai itu. Ya, yang diarsir itu bukan termasuk ahli waris. Dan sebabnya juga sudah kita tulis di situ. Di dalam nama atau dalam nasab yang bukan termasuk ahli waris kita cetak tebal. Kita cetak apa? Tebal. Abul um. Itulah yang menjadi sebab ya, dia tidak mendapatkan apa? Warisan dan bukan termasuk dari ahli waris. Nah. Allahu taala a'lam bisawab. Ini yang terkait dengan masalah apa namanya? Mengenal ahli waris ya. Sudah selesai bab yang kelima insyaallah taala. Naam. Adapun berikutnya adalah pembahasan tentang apa namanya? Fardun dan ta'sib ya. Sepertinya naam agar ringan tidak masuk pada bab ini dulu ya. Bab yang ke-6 fardun dan ta'sib kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Naam. Barangkali ada pertanyaan ya tentang ahli waris ya. Mengenal ahli waris ini penting untuk kita betul-betul hafalkan ya, dan kita kenali mereka siapa termasuk ahli waris ya, paling tidak manfaat untuk kita kalau kita dalam nasab ya, misalnya antum sebagai kakek ya. Tapi kakek dari pihak apa ya, sudah seorang kakek dari pihak ibu ya, jangan berharap termasuk orang dapat apa warisan ya. Saya bukan ahli waris ya. Atau misalnya ya, antum adalah saudari atau antum adalah apa namanya orang yang bukan termasuk ahli waris ya sudah nah berarti bukan termasuk dari ahli waris. Baik, Fadal, kalau ada pertanyaan ya terkait dengan bab yang kelima ini. Baik. Fadal, Pak. Oke. Iya, enggak apa-apa. Tapi masalah warisan masih. Iya, monggo, Pak. Ada pendapat bahwa agar kita suatu saat nanti meninggal, beban kita, artinya tentang harta itu menjadi ringan, kita sebelum meninggal menghibahkan apa yang kita miliki. Apakah pendapat itu sesuai dengan sunnah, dan apakah supaya sejauh mana hibah ini, apakah ada batasannya? Karena kita tetap masih hidup, dimana dalam hidup ini kita juga gak ada yang tahu, suatu saat kita bisa sakit, bisa terjadi sesuatu yang kita juga butuh harta juga. Jadi artinya apakah ada batasan tentang hibah itu, dan sampai sejauh mana pendapat ini mungkin terkait juga dengan apa yang pernah Rasul sebelum wafat teringat memiliki sesuatu, dan beliau memberikan, kalau nggak salah, emas atau apa ya, saya lupa. Tapi terkait dengan ini, bagaimana penjelasan Ustaz? Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah yang kedua terkait dengan masalah wasiat atau hubungannya antara ketentuan syariah dengan kehidupan kehidupan yang ada. Dalam hal ini, apakah kita memfasiatkan itu harus, artinya harus melalui notaris, ataukah cukup dengan kita secara lisan saja, secara lisan bahwa ini saya sudah memfasiatkan harta ini untukmu, atau tadi juga terkait dengan hibah, padahal di satu sisi harta itu maksudnya sudah, saya sudah punya harta, harta itu sudah saya atas nambahkan istri saya. Apakah ini pemberian ini harus diwujudkan dalam satu dokumen atau apa? Apa cukup dengan secara lisan aja, yang penting ada saksinya seperti itu. Jadi mungkin dua itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini ada dua pembahasan di sini, pertanyaan. Yang pertama terkait dengan masalah hibah. Nah, hibah maknanya adalah memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain di masa hidup tanpa ada imbalan. Ya, tanpa ada apa? Imbalan. Itu hibah. Ya. Nanti berbeda dengan jual beli. Jual beli kan perpindahan kepemilikan kepada orang lain, namun ada apa? Ya, ada imbalan. Jadi sama-sama perpindahan kepemilikan. Ya. Tetapi kalau hibah adalah ya memindahkan kepemilikan ya kepada orang lain, ya, milik kita kepada orang lain di masa hidup kita. Ya, di masa hidup kita ya tanpa ada apa? Aywabon. Tanpa ada apa? Aywab. Tanpa ada iwat, tanpa ada balasan atau imbalan. Nah, ini hibah. Nah, dan ada beberapa pemberian-pemberian yang lain atau pemindahan kepemilikan di masa hidup. Bukan hanya hibah saja. Ya, di sana ada wakaf. Ya. Wakaf juga melepaskan kepemilikan. Ya. Di masa apa? Ya, hidup juga. Ya, di masa hidup. dan dengan syarat bahwasanya apa yang dilepaskan itu ya diwakafkan lillah, ya, wakaf berhenti, dihentikan, tidak ada tasarruf lagi penjualan di situ. Nah, ya, sudah itu untuk taqarrub ilallah, ini untuk masjid, ya, tanah ini untuk, nah, tidak untuk diperjualbelikan. Kecuali nanti ada sesuatu yang memang memperbolehkan menjual apa wakaf, ya, tetapi dengan ketentuan syar'i. Ya. Misalnya tempat itu tidak bisa bermanfaat, ya, sama sekali dijual, dipindahkan ke tempat yang lain yang lebih apa namanya, lebih bermanfaat, nanti lain permasalahan. Nah, bisa jadi pemberian itu adalah bentuknya infak, ya, sedekah. Ini juga pemberian di masa apa namanya, ya, di masa hidup pada orang lain tanpa ada imbalan. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, nah, hibah ini, nah, hibah itu secara syariat tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Kita mau menghibahkan seluruh harta kita, ya, tidak ada masalah. Ya, selama kita masih sehat, ya, selama kita masih apa namanya, ya, kuat. Adapun kalau kita sudah sakit, ya, kita sudah sakit, apalagi tanda-tanda kematian ada, ah, syariat membatasi, membatasi pemberian, ya, wasiat itu. Ya. Ini kan dia ingin memberikan, tapi karena dia sudah sakit dan seterusnya, terkadang ada hal-hal yang lain yang mengkhawatirkan dia melepaskan sesuatu yang akan memadharatkan ahli waris, makanya syariat memberikan aturan. Orang-orang yang sakit ini ketika akan memberikan wasiat, ya, tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Tetapi dalam keadaan kita sehat wal afiat, dalam keadaan kita apa namanya, akal kita apa namanya, ya, baik, kita mau menghibahkan seluruh harta kita tidak masalah. Ya, seluruh harta kita pun tidak masalah. Sebagaimana kita menginfakkan seluruh harta kita juga tidak masalah. Menginfakkan atau kita mewakafkan seluruh harta kita juga tidak apa masalah. Ya, boleh-boleh saja. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi dengan menginfakkan seluruh apa hartanya. Seandainya ini sesuatu yang haram, Rasul mesti akan apa? Ya, melarang. Sebelumnya Umar datang dengan separuh apa? Harta. Ya. Datang Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ini separuh harta saya. Fisabilillah, untuk jalan Allah. Ya, untuk kepentingan dakwah, kepentingan jihad, kepentingan Islam. Rasul bertanya lah, terus yang untuk keluargamu bagaimana? Kata Umar, masih ada separuh untuk keluarga saya. Nah, ketika itu tiba-tiba datang Abu Bakar, ternyata memberikan semua apa? Hartanya. Nah, tidak jadi Umar bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar. Nah, ditanya oleh Nabi, terus untuk keluargamu? Ya, Abu Bakar mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tawakal yang betul-betul tawakal, bukan ya, tanpa perhitungan. Ya, ahdul asbab. Nah, begitu cepatnya Abu Bakar kemudian tetap bisa memberikan nafkah, ya, memberikan apa namanya, kecukupan bagi keluarganya. Nah, dari kisah ini, maka diambil satu faedah bahwasanya di masa seorang itu sehat hidup, ya kan, berakal, maka dia boleh menghibahkan seluruh apa hartanya tanpa ada ketentuan batasan. Iya. Taib. Tapi kalau sudah sakit, Sa'd bin Abi Waqqas mengatakannya, Rasulullah, saya ingin ya berwasiat 2/3 hartaku ya Rasulullah. Kata Nabi, la, jangan. Setengah ya Rasulullah, la, jangan. 1/3. Nah, ini ingin mewasiatkan. Nabi mengatakan as-sulus, boleh 1/3. Was-sulusu katsir, dan 1/3 itu pun apa? Banyak. Seandainya engkau mati, ini kan sudah dalam tanda-tanda kematian. Seandainya engkau mati dalam keadaan anak kamu ya kaya, cukup, lebih baik daripada engkau mati dalam keadaan anak kamu dalam keadaan miskin. Ya takaffaf, minta-minta ke sana kemari. Ya. Mungkin bisa jadi akan rusak agamanya dengan sebab itu. Ya. Nah, jadi terkait dengan hibah ini tidak ada batasan. Kecuali jika hibah itu tertuju kepada anak. Nah, ini penting. Jika hibah itu tertuju kepada anak, ya, maka yang anak-anak maksudnya lebih dari satu, ya, maka harus ada keadilan di sini. Jangan hanya diberi satu, yang lain apa? Tidak boleh. Ini ada ketentuan, ya. Ketentuan batasan tidak ada. Dalam arti kalau semua hartanya ya saya berikan kepada anak saya semuanya, tidak masalah. Ya, misal saya punya anak 2 laki-laki. Ya. Nah, sebelum saya yakni meninggal ya, atau dalam kehidupannya sudah saya kasih semua. Saya punya tanah 2 hektar. Untuk kamu 2 hektar, ini sertifikat kamu. ya. Anak saya yang lain juga demikian, sepertiga ya. Istri juga demikian. Kebetulan kita juga punya harta yang lain ya. Kalau ini rumah, mobil untuk kamu istri saya ya. Ya. Baik. Ini berarti pemberian di masa hidup, gak masalah ya. Yang penting kalau terkait dengan anak harus apa? Adil. Oleh karena itu ketika apa namanya sahabat Bashir datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya memberikan sesuatu untuk anak saya Nu'man, Nu'man bin Bashir. Kata Nabi, apakah semua anakmu kamu beri? Kata Nabi, kata orang ini, tidak ya Rasulullah. Kalau demikian saya tidak mau menjadi saksi. Ya. Beri semua anak-anak kamu. Ya. Kalau masalah hibah kepada anak, kita memiliki beberapa orang anak, maka diberikan kepada mereka. Ya. Nah, ini terkait dengan hibah. Ya, terkait dengan hibah. Nah. Taib. Tersisa atau tidak masalah ini? Tidak, yang hibah cukup ya? Ya cukup, untuk hibah cukup insyaallah nanti. Adapun berikutnya adalah masalah wasiat. Nah, kalau wasiat tadi sudah kita sebutkan, dia lebih sempit lagi daripada apa? Hibah. Nah, sempit dari sisi berlakunya. Berlakunya adalah ketika apa? Sudah mati. Kalau belum mati, wasiat itu bisa dibatalkan. Ya. Wasiat bisa dibatalkan. Entah wasiat itu dengan saksi atau dengan notaris, enggak masalah. Ya. Nah, secara syar'i bisa dirubah. Ya. Nah, hanya saja kalau sudah di notaris ya, untuk merubah harus pakai notaris lagi kan, seperti itu. Ya. Misalnya di dalam akte atau misalnya ada wasiat, ya. Ini wasiat sekian sekian sekian untuk fulan dinotariskan. Ya. Kalau mau dibatalkan secara hukum yang berlaku ya harus pakai notaris lagi kan demikian ya. Karena sudah notaris soalnya namanya. Tapi kalau itu hanya sekedar tulisan, ya, tulisan kita ya. Begitu tulisannya wah enggak cocok ini mah sudahlah tak rusak saja nanti saya buang. Enggak jadi ada wasiat itu ya. Ya misalnya saya punya wasiat di bawah bantal. Ya, wasiat tulisan saya jelas. Nah, saya wasiatkan ya 100 juta untuk bangun musala. Harta saya 1 miliar ya, ya. Jangan khawatir, 100 juta ini tidak lebih dari 1/3 nah, ya. Tulis 100 juta untuk apa musala. Nah. Kemudian yang kedua, 100 juta untuk teman saya fulan ya. Nah, itu selalu tersimpan di belakang apa namanya? Bantal selalu demikian ya. Sampai istrinya pun lupa, ya ono wasiat. Oh, ge wasiat pansen. Nek nyong mati, 1 juta ki nggo musala, sing 1 juta nggo konsolku namanya. Terus seperti itu nah. Ya, di dalam perjalanan hidupnya kok terjadi crash dengan temannya, ya kan. Akhirnya wasiatnya dilihat dicoret ini yang apa namanya? Seret ya pakai garis merah ya kan. Dikasih tanda lagi footnote norasido namanya. Misalnya gitu kan. Enggak jadi nah, ya. Kemudian setelah itu meninggal ya. Baik, meninggal. Istrinya kan tahu wasiat itu ya. Begitu dilihat loh kok berubah nih nah, ya. Sudah dicoret ini ya. Ya. Nah ini tidak jadi wasiat itu ya. Jadi wasiat itu selama dia masih hidup bisa dia apa? Dirubah, bisa dibatalkan. Karena wasiat itu berlakunya kapan? Ya setelah ya. Nah, kalau tadi pertanyaan apakah wasiat itu harus dengan notaris harus? Jawabannya tidak. Ya. Dengan lisan pun bisa. Cuma di sini ada hal penting ya. Ada hal penting yaitu tentang masalah pengakuan. Pengakuan-pengakuan jangan sampai kemudian setiap pengakuan itu diterima. Ya. Orang membuat pengakuan kan bisa saja. Nah, orang tua kita meninggal, bapak kita meninggal, tiba-tiba ada orang datang, "Pak Mas, bapakmu punya utang dengan saya sekian." Nah, ada lagi, "Bapakmu punya utang sekian." Ada lagi datang, "Bapakmu punya wasiat untuk saya sekian." Semua datang dengan pengakuan. Bagaimana? Ya. Berat bagi kita untuk memutuskan. Nah, disitulah dibutuhkan apa namanya? Ya, dibutuhkan adanya bukti. Ya. Ketika apalagi ada ada hal-hal yang meragukan. Kalau tidak meragukan tidak masalah. Kalau tidak meragukan tidak masalah. Tapi kalau ada hal-hal yang meragukan, ya. Taib. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang membuat pengakuan harus apa namanya? Harus apa mendatangkan bukti. Datang kepada kita. "Mas, ini rumah itu punya saya." Jadi rumah yang selama ini dipakai oleh ayah, oleh ibu dan anak-anaknya tiba-tiba ada orang datang mengaku ini punya saya. Nah, ya, selama hidup tidak pernah ayah itu cerita, tidak pernah ada hal-hal yang terjadi. Tiba-tiba ada orang datang ngaku itu punya dia. Ini meragukan atau tidak? Meragukan kan? Ya. Aneh ini. Makanya butuh bukti. Nggih Pak Nun Sewu, mana buktinya? Kalau memang telah terjadi jual beli, kalau memang apa namanya terjadi pemindahan kepemilikan, ya, ya, ternyata memang betul. Ya, ini sertifikatnya. Jadi selama ini memang sertifikat itu tidak ada di rumah memang. Ini sertifikatnya. Ini rumah memang saya pinjemi. Nah, ini bukti saya meminjamkan rumah ini, ada saksinya semuanya. Nah, sudah terbukti ini memang bukan rumahnya, Pak. Ya, ayahnya yang baru meninggal. Kan demikian. Harus ada bukti. Ya. Tapi kalau hal-hal yang itu halnya wajar-wajar saja, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Nah, insyaallah ya. Wasiat itu tidak harus tertulis, ya. Bisa jadi apa? Ya terlesankan, ya. Jadi beberapa saat sebelum apa namanya meninggal, seminggu sebelumnya misalnya kumpul anak-anak semuanya, semuanya mendengar apalagi namanya. Ayah hartanya banyak, nah. Ya, sawah di mana-mana namanya. Tanah di mana-mana ini tolong namanya. Ini sawah yang sebelah ini yang 1 hektar itu nanti diwakafkan hasilnya untuk keperluan apa namanya ya pondok pesantren. Hasilnya untuk anak yatim, hasilnya untuk 1 hektar dari sekian ribu hektar yang dia miliki. Semua dengar. Enggak tertulis dilaksanakan atau tidak. Ya dilaksanakan. Walaupun tidak apa? Tertulis. Nah, walaupun misalnya terdengar dari 1 orang saja. Ya, tapi memang betul-betul terpercaya, betul-betul ya apa namanya tidak selama ketentuan wasiat itu terpenuhi. Wasiat itu adalah ketaatan kepada Allah. Wasiat itu tidak lebih dari berapa? 1/3. Wasiat itu tertuju kepada selain ahli waris. Kalau semuanya terpenuhi sebagaimana dalam pembahasan wasiat yang pernah kita bahas ya pada halaman 23, 6. Wasiat-wasiat itu ya akan dilaksanakan ketika apa? Ketika terpenuhi 3 syarat ini. Maka tunaikan, ya. Nah, wabillahi taufik, apalagi sudah tertulis di notaris, ya, tertulis di notaris, ya. Nah, wabillahi taufik. Ini barangkali terkait dengan apa? Wasiat. Nah. Naktafi bihadzal qadri namanya. Mungkin cukup ya, Wan, atau ada yang lain? Jika cukup, ya monggo. Jadi wanita masa idah ya kan setelah melahirkan. Tapi kasusnya itu pas hamil itu dia menikah. Terus lahir kemudian tidak ada pernikahan, maksudnya terus ada adiknya, ada keturunannya apa? Berikutnya itu adiknya nasabnya ke siapa? Oh, seperti itu. Ya. Kalau anak pertama kan Haji Udina itu kan jelas nasabnya ke ibu, terus adik-adiknya dia. Tidak jelas ya? Atau gimana? Ya maksudnya nasabnya kemana? Ya? Ayo, baik. Penting ini. Seorang wanita yang dia hamil di luar nikah, nah, maka dia tidak boleh menikah sampai lahirnya apa? Anak tersebut. Taib, entah dengan laki-laki yang menjadi sebab dia hamil atau dengan laki-laki apa lain, tidak boleh dia menikah hatta talid, sampai apa melahirkan, karena itu masa iddahnya. Iddahnya orang yang hamil adalah apa sampai lahir, sehingga ada istibra'ur rahim, ada bersihnya rahim, agar nasabnya jelas ini nasab siapa. Nah, secara syar'i ya walaupun dia adalah ayah biologis ya, tetapi syariat tidak mengakui. Intinya kan pengakuan dari syariat. Ya Allah tidak mengakui. Ya. Terus bagaimana mau dipaksa diakui? Ya. Nah, urusannya panjang ini kalau seperti ini ya. Ya, jadi urusannya ini bukan anak ya. Nah. Taib. Makanya dalam hadis dikatakan walil ahiri hajar. Bagi orang yang akhir yakni yang berzina, hajar dapatnya bukan anak tapi batu dapatnya. Ya. Dapatnya batu. Ya. Yani tidak ada apa namanya, tidak ada nasab kepada ayahnya ini. Sampai lahir baru kemudian bisa menikah dengan apa? Dengan laki-laki. Entah itu yang dulu menzinainya atau dengan laki-laki lain. Adapun kalau terjadi pernikahan di saat dia apa namanya? Hamil. Allahu a'lam, pernikahan ini tidak sah. Laisa bisahih. Pernikahan tidak sah, ya. Nah, tetap saja anak yang pertamanya adalah anak yang tidak bernasab kepada apa? Ayahnya. Adapun anak-anak berikutnya, maka ini ya ada syubhat di situ, ada syubhat. Ya. Apalagi orang tersebut jahil, tidak tahu, ya kan, kemudian disahkan saja oleh apa namanya? Oleh penghulu, disahkan pernikahan itu. Nah, ya anak-anak berikutnya ini ya nasabnya tetap dinasabkan kepada siapa? Ayah ibunya. Ya. Ayah dan ibunya dinasabkan pada ayah dan apa? Ibunya. Di situ ada syubhat di situ. Enam. Ada syubhat. Sehingga tidak juga dikatakan itu zina. Nah. Ya, ada syubhat. Orang tidak tahu. Nah. Nah. Baik, untuk kasus yang seperti ini maka ya dikonsultasikan, disampaikan lagi kepada hakim. Ya. Bahwasanya pernikahan dulu adalah pernikahan di saat apa namanya? Masa iddah belum selesai. Nah, yuk diulangi kembali apa namanya? Ya, pernikahannya. Nah, dan anak-anak yang sudah terlahir dari adik-adik yang pertama ini tetap nasabnya dikembalikan kepada siapa? Ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya. Sekali lagi, yang dikembalikan kepada ibunya hanya yang pertama saja. Hanya yang pertama. Paham ya? Ya, tetapi pernikahan ini status pernikahan perlu dia apa namanya? Di apa namanya? Diulang kembali wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Naam. Baik. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.